suka melankolis. Bapak Ibu, selamat menikmati ya. Sama Merpati Vision. Oh, ono jebolan artis yang sangat luar biasa. Suaranya ya ya ya. Ayo, Pak. Cucok suaranya ya, Bu. Cuk. Eli, namanya siapa, Pak? Mas Nur. Mas Nur. Oh, jebolan dari jebolan tuh kok ngendi sana? Jawa Timur iki? Kok ngendi, Mas? Cangkring. Cangkring. Jebolan KDI 29 ya.